Mitra Bisnis, Kompas menulis separuh lebih provinsi di Indonesia dipimpin kepala daerah yang tersangkut masalah hukum. Dari 33 gubernur, 17 diantaranya tersangkut perkara, sehingga harus dinonaktifkan dari jabatannya. Hampir setiap minggu, selalu ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Wakil Ketua Forum Konstitusi, Slamet Effendi Yusuf. Pak Slamet Effendi, apa komentar Anda? Kita ini, masyarakat bangsa ini, selalu berada di dalam simpang jalan di dalam menegakkan satu hal yang sifatnya moral dan etis itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita kehilangan itu semua, itu adalah bayaran yang sangat mahal. Karena suatu bangsa yang mengabaikan etika, mengabaikan moralitas, mengabaikan sesuatu yang sifatnya adalah untuk menegakkan kebaikan publik, itu bangsa itu pada suatu hari akan mengalami kehancuran. Karena sebenarnya bangsa ini kuat itu harus ada pada spiritnya. Spirit kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai kebaikan yang menjadi anutan umum. Sedangkan korupsi itu sebenarnya nilai keburukan yang sudah dianggap oleh umum memang sesuatu yang buruk. Tapi kenapa kita mengikutinya? Kalau mayoritas masih mengikutinya, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Itu persoalannya. Bagaimana dengan banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus hukum? Ya, saya kira kita melihat bahwa kasus tersebut sebenarnya sudah mengisyaratkan satu proses hukum yang lebih kuat untuk menyebut tentang terjadinya korupsi di lingkungan pejabat-pejabat yang ada. Tetapi kita kan kemudian mengabaikannya dengan alasan bahwa itu masih dalam suatu proses. Kita misalnya melihat bahwa sekarang ini masih cukup banyak. Ada gubernur yang sudah jadi terdakwa, bupati sudah terdakwa tapi tetap dipilih. Pertanyaannya adalah, oleh karena pemilihan ini melalui satu proses pilkada yang langsung, pertanyaan adalah, kenapa masyarakat mengabaikan fakta yang semacam itu? Jadi hal itu menunjukkan apa, Pak? Itu artinya, masyarakat itu sudah menjadi permisif terhadap hal-hal yang katakanlah dianggap negatif dalam perspektif penegakan hukum. Tetapi masyarakat tetap memilih mereka melalui satu proses pemilihan langsung oleh karena tawaran-tawaran yang sifatnya seketika dan pragmatik. Inilah yang saya kira sangat memprihatinkan kita. Demikian Slamet Effendi Yusuf, saya Kiki Wijaya.